Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid keempat cetakan tahun 1989. Mulai halaman 200. Mulai halaman 426. Kitab tercelanya marah, dendam, dan dengki. Lanjutan dari sebelumnya. Penjelasan hakikat marah. Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala tatkala menjadikan hewan atau makhluk hidup yang mendatangkan kepada kerusakan dan kebinasaan dengan sebab-sebab dalam tubuhnya dan sebab-sebab di luar tubuhnya, niscaya Allah Ta'ala mencurahkan nikmat kepadanya dengan yang memeliharakannya dari kerusakan dan yang menolaknya dari kebinasaan sampai kepada masa yang dimaklumi yang disebutnya dalam kitabnya. Adapun sebab yang di dalam, yaitu bahwa Allah Ta'ala menyusun kejadian dari panas dan basah. Dan dijadikannya di antara panas dan basah itu permusuhan dan berlawanan. Maka senantiasalah panas itu menghancurkan basah, mengeringkan dan menguapkannya. Sehingga bagian-bagian menjadi uap yang naik daripadanya. Maka jikalau tidak disambung dengan basah itu oleh pertolongan makanan, yang akan menggantikan yang hancur dan yang menguap dari bagian-bagiannya, niscaya hewan itu rusak. Lalu Allah Ta'ala menjadikan makanan yang sesuai dengan badan hewan. Dan dijadikannya pada hewan itu nafsu keinginan yang menggerakkannya untuk mengambil makanan. Seperti diwakilkan untuk menampalkan apa yang pecah dan menggantikan apa yang rusak. Supaya adalah yang demikian itu penjaganya dari kebinasaan dengan sebab tersebut. Adapun sebab-sebab yang di luar, yang didatangi insan, maka ialah seperti pedang, mata tombak, dan pembinasa-pembinasa lainnya yang dimaksudkan. Maka insan itu memerlukan kepada kekuatan dan kekerasan yang bergelok dari batiniahnya. Maka tertolaklah pembinasa-pembinasa itu daripadanya. Maka Allah Ta'ala menjadikan sifat marah itu dari api. Dan dijadikannya sifat itu menjadi ghorizah atau insting pada insan. Dan diramaskannya dengan lumpurnya. Maka manakala ia terlambat, manakala ia terhambat dari salah satu hajatnya dan salah satu dari maksudnya, niscaya menyalalah api kemarahannya. Dan api itu berkobar, yang menjadikan darah hati itu mendidih dan berhamburan pada urat-urat, dan meninggi ke bagian badan sebelah atas, sebagaimana meningginya api, dan sebagaimana meningginya air yang dipanaskan dalam periuk. Maka karena itulah tertuang pada muka, lalu muka dan mata itu merah, sedang kulit karena jernihnya membayangkan warna merah darah di sebaliknya, sebagaimana kaca membayangkan warna barang padanya. Sesungguhnya darah itu mengembang apabila seseorang memarahi orang di bawahnya dan merasa berkuasa terhadap orang itu. Jikalau kemarahan itu timbul terhadap orang yang di atasnya dan ia berputus asa untuk membalas dendam, niscaya terjadilah perkecutan darah dari permukaan kulit sampai kepada rongga hati. Dan jadilah ia bergundah hati. Dan karena itulah warna menjadi kuning. Dan jika kemarahan itu terjadi terhadap orang yang sebanding, yang ragu ia padanya, niscaya darah itu bolak-balik antara kecut dan mengembang. Lalu ia berwarna merah menguning, dan menggeletar. Kesimpulannya, kekuatan marah itu tempatnya hati. Dan artinya, menggeledak daerah hati untuk menuntut balas. Dan kekuatan itu ditujukan ketika berkobarnya kepada menolak dan yang menyakitkan sebelum terjadi. Dan kepada kesembuhan dan menuntut balas sesudah terjadi. Menuntut balas itu adalah makanan kekuatan tersebut dan keinginannya. Dan pada menuntut balas itu kesenangannya. Ia tidak tenteram selain dengan menuntut balas. Kemudian, sesungguhnya manusia pada kekuatan ini terbagi kepada tiga tingkat pada permulaan, kejadiannya atau fitrahnya, yaitu dari tafrid, ifrat, dan iktidal. Tafrid atau sangat berkurang, maka dengan tidak adanya kekuatan ini atau dengan lemahnya, dan yang demikian itu tercela. Yaitu yang dikatakan bahwa orang itu tidak mempunyai kepanasan hati. Dan karena itulah Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, orang yang diperbuat sesuatu untuk marah, lalu ia tidak marah, maka orang itu keledai. Orang yang tiada mempunyai sedikit pun kekuatan marah dan kepanasan hati, maka orang tersebut itu kurang sekali. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syiddah atau sikap keras dan kepanasan hati. Ia berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Artinya, Muhammad itu utusan Allah. Dan orang-orang yang beriman dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, bersikap kasih sayang di antara sesama mereka. Surah Al-Fath ayat 29. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, Ya ayuhalladina nabiyyu jahidil kufaro wal munafikina wakhlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masyir. Artinya, hai Nabi, berjuanglah dengan sungguh-sungguh melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik atau beriman palsu. Dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat diam mereka adalah neraka jahanam dan itulah tempat kembali yang amat buruk. Surat At-Tahrim ayat 9. Sikap keras dan tegas itu termasuk di antara bekas-bekas kekuatan kepanasan hati. Yaitu marah. Adapun ifrat atau berlebih-lebihan, yaitu bahwa sifat ini atau sifat marah yang menang. Sehingga ia keluar dari kebijaksanaan akal, agama, dan ketaatannya. Dan tidak tinggal lagi bagi manusia itu penglihatan hati, pandangan, dan pikiran. Dan tidak ada usaha. Tetapi ia menjadi dalam bentuk orang yang terpaksa. Sebab kenangan marah itu beberapa keadaan warizah atau insting dan beberapa keadaan kebiasaan atau adat kebiasaan. Maka banyaklah manusia dengan fitrahnya tersedia untuk cepat marah. Sehingga seolah-olah bentuknya pada fitrahnya atau kejadiannya itu bentuk orang pemarah. Dan menolong kepada yang demikian oleh panas tabiat hati. Karena marah itu dari api. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abi Sa'id, yaitu marah itu dari api dan hadis bahwa marah itu dari setan dan setan itu dijadikan dari api. Dan sesungguhnya dinginnya tabiat itu memadamkan marah dan memecahkan tanda-tandanya. Adapun sebab-sebab kebiasaan, yaitu ia bercampur baur dengan suatu kaum yang menyombong dengan kesembuhan marah dan mentaati marah. Dan mereka menamakannya demikian itu keberanian, dan kelaki-lakian. Lalu salah seorang dari mereka mengatakan, "Aku orang yang tidak sabar atas penipuan dan kemustahilan, dan aku tidak tanggung sesuatu urusan dari seseorang." Artinya, tidak ada akal padaku dan tidak ada kelemah lembutan. Kemudian disebutkannya dalam mengemukakan kesombongan dengan kebodohannya. Maka barang siapa mendengarnya, niscaya melekat pada dirinya kebagusan marah dan kesukaan menyerupai dengan kaum tersebut. Maka dengan demikian, kuatlah marahnya. Manakala bersangatan api kemarahan dan kuat menyalanya, niscaya membutakan dan yang punya api itu dan menukilkan dari setiap pengajaran. Maka apabila ia diberi pengajaran, niscaya tidak mendengarnya. Bahkan yang demikian menambahkan kemarahannya. Dan apabila ia memperoleh cahaya dengan nur akalnya, dan ia kembali kepada dirinya, niscaya ia tidak sanggup. Karena nur akalnya akan padam dan terus tersapu dengan asap kemarahan. Sesungguhnya, tambang pikiran itu otak. Dan naiklah asap yang gelap ketika bersangatan marah, jadi menggelagakannya darah hati ke otak yang menguasai tambang-tambang pikiran. Dan kadang-kadang ia melampaui kepada tambang-tambang perasaan. Lalu matanya gelap, sehingga ia tidak melihat dengan matanya itu, dan menghitamlah dunia kepada seanteronya. Dan adalah otaknya seumpama gua yang menggelegakkan api di dalamnya, lalu udaranya hitam dan tempatnya itu panas, dan di sekelilingnya penuh dengan asap, dan padanya lampu yang lemah sinarnya, lalu terhapus atau padam cahayanya. Maka tidak tetap tapak kaki padanya, tidak terdengar padanya perkataan, tidak terlihat padanya sesuatu bentuk pun, dan tidak sanggup ia memadamkannya, baik dari dalam atau dari luar. Akan tetapi seyogyalah bersabar, sampai terbakar semua yang dapat dibakar. Maka begitulah kiranya, marah itu berbuat dengan hati dan otak. Dan kadang-kadang api kemarahan itu kuat, lalu melenyapkan basah, di mana dengan basah itu hidup hati. Maka matilah yang punya hati, karena kemarahan. Sebagaimana kuatnya api dalam gua, lalu gua itu runtuh dan pecah, bagian atasnya ke atas bagian bawahnya. Dan yang demikian itu, karena dirusakkan oleh api, kekuatan sekelilingnya yang menyikat dan mengumpulkan bagian-bagian gua. Maka beginilah halnya hati ketika marah. Dan pada hakikatnya, sebuah perahu dalam hempasan ombak ketika kekacauan angin di tengah lautan itu, lebih baik hanya dan lebih besar harapan selamat dibandingkan dengan jiwa yang kacau karena kemarahan. Karena dalam perahu itu ada orang yang berdaya upaya menenteramkan dan mengaturkannya, dan melihat dan memimpinkannya. Adapun hati, maka dialah yang punya perahu, dan telah berguguranlah daya upaya, karena ia dibutakan oleh kemarahan dan ditulikannya. Di antara bekas-bekas kemarahan ini pada zahir, ialah berubah warna, kesangatan gemetar pada sendi-sendi badan, keluarnya perbuatan tanpa tertib dan teratur, kacaunya gerak dan perkataan. Sehingga lahirlah buih pada tepi mulut, merahlah biji mata, berbaliklah hidung, dan berubahlah bentuk tubuh. Dan jikalau orang yang sedang marah itu melihat kekejian bentuknya ketika sedang marah, niscaya akan tenang kemarahannya. Karena malu dari kekejian bentuknya dan perubahan kejadiannya. Dan kekejian batiniahnya itu lebih besar dibandingkan dengan kekejian zahiriahnya. Sesungguhnya zuriat itu suatu tanda atau alamat bagi badiniah. Dan yang pertama-tama, sesungguhnya buruk bentuknya batiniah. Kemudian yang kedua, berkembang keburukan kepada zuhiriyah. Lalu berubahlah zuhiriyahnya sebagai buah atau hasil perubahan batiniah. Maka bandingkanlah antara buah dengan yang membuahkan. Maka inilah bekasnya pada tubuh. Adapun bekasnya pada lidah, maka yaitu lancarnya memaki dan berkata keji, di mana orang yang berakal malu daripadanya. Dan orang yang mengatakannya pun malu ketika kemarahan sudah menurun. Dan yang demikian, serta binasanya peraturan dan kacaunya kata-kata. Adapun bekasnya pada anggota badan, maka yaitu pemukulan, penyerangan, pengoyakan pakaian, pembunuhan, dan pelukaan. Ketika mungkin yang demikian tanpa ambil pusing. Maka jika yang dimarahi itu lari daripadanya atau tidak dapat dikejar oleh sesuatu sebab, dan orang yang marah itu lemah dari kesembuhan marahnya, niscaya kemarahannya itu kembali kepada yang marah sendiri. Lalu ia mengoyakkan kainnya sendiri dan menempelkan dirinya. Dan kadang-kadang ia memukul lantai dengan tangannya. Dan ia berlari-lari sebagaimana larinya orang yang terganggu pikiran, yang mabuk, dan orang yang tercengang keheranan. Kadang-kadang ia jatuh tersungkur, tidak sanggup lari dan bangkit berdiri disebabkan kesangitan marah. Dan menimpa atas dirinya seperti pingsan. Kadang-kadang ia memukul barang keras dan binatang. Lalu dipukulnya umpamanya piring di atas lantai. Kadang-kadang dipecahkannya meja makan apabila ia marah kepada meja makan. Ia berbuat perbuatan-perbuatan orang gila. Lalu dimakinya binatang dan benda-benda keras. Dan ditujukannya ucapan kepada benda-benda itu. Dan dikatakannya, sampai kapan ini dari engkau? Hai, begitu, begitu. Seolah-olah ia menunjukkan pembicaraan kepada yang berakal. Sehingga kadang-kadang ia disepak oleh hewan, lalu ia menyepak hewan itu. Dan ditantangnya hewan tersebut dengan demikian. Adapun bekasnya pada hati serta orang yang dimarahi, maka yaitu dendam, dengki, menyembunyikan yang buruk, memaki-maki dengan yang jahat. Susah kalau yang dimarahi senang gembira, bercita-cita membuka rahasia, merusakkan tabir yang menutupi hal-hal yang memalukan yang dimarahi, mengejek, dan kekejian-kekejian yang lain dari yang demikian. Inilah buah hasil kemarahan yang bersangatan. Adapun buah hasil kepanasan hati yang lemah, maka yaitu sedikitnya sombong daripada yang disombongkan, daripada menyinggung kepada mahram atau orang yang haram dikawini, istri dan budak wanita yang menanggung kehinaan, dipermain-mainkan dengan kezaliman, kecil jiwa dan kehinaan. Dan itu juga tercela. Karena di antara buahnya atau hasilnya ialah tiada cemburu terhadap mahram. Dan itu adalah sifat kewanitaan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya saat itu pencemburu dan aku lebih cemburu lagi dari saat. Dan sesungguhnya Allah lebih cemburu daripadaku. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah. Sesungguhnya dijadikan cemburu itu untuk memelihara keturunan. Jikalau manusia sangat berlapang dada atau bertoleransi dengan yang demikian, niscaya bercampur aduklah keturunan. Dan karena itulah dikatakan, tiap-tiap umat itu diletakkan cemburu pada laki-lakinya dan diletakkan penjagaan diri pada kaum wanitanya. Sebagian dari lemahnya kemarahan itu, kelemahan hati dan berdiam diri ketika melihat perbuatan mungkar. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik umatku, orang-orang yang paling keras. dirikan At-Tabarani dan Al-Baihaqi dari Ali, yakni pada agama. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَأْخُدْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. Artinya, janganlah sayang kepada keduanya, atau perempuan dan laki-laki yang berzina dalam menjalankan hukum Allah. Surat An-Nur ayat 2. Bahkan, siapa yang ketiadaan marah, niscaya ia lemah daripada melatih dirinya. Karena tiada sempurna latihan, selain dengan mengeraskan kemarahan atas nafsu syahwat. Sehingga ia marah kepada dirinya ketika cenderung kepada nafsu syahwat yang kecil. Maka ketiadaan marah itu tercela. Dan sesungguhnya yang terpuji ialah marah yang menunggu isyarat atau penunjukan akal dan agama. Lalu marah itu bangkit ketika wajib kepanasan hati dan padam di mana baik kelemah lembutan. Menjaga marah kepada batas sedang atau iktidal ialah berdiri lurus atau istiqomah yang diberatkan atau ditakhlifkan oleh Allah kepada hambanya, yaitu di tengah-tengah atau wasat yang disifatkan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, khairul umuri awsa tuha, sebaik-baik pekerjaan ialah yang di tengah-tengahnya. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Mutrif. Maka siapa yang marahnya cenderung kepada kelesuan, sehingga ia merasa dirinya kelemahan, cemburu, dan kehinaan diri pada menanggung kehinaan dan kezaliman pada tidak tempatnya, maka seyogialah ia mengumpati dirinya sehingga kuat marahnya. Dan siapa yang cenderung marahnya kepada berlebih-lebihan, sehingga menarikkannya kepada sangatnya berani atau yang melakukan perbuatan-perbuatan keji, maka seyogialah ia mengobati dirinya supaya berkurang dari tanda kemarahan dan berdiri di atas yang tengah-tengah yang benar di antara dua tepi. Maka itulah jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Dan jalan itulah yang lebih halus dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang. Maka kalau ia lemah daripadanya, niscaya hendaklah ia mencari kedekatan daripadanya. Allah Ta'ala berfirman, Walan tastasi'u anta'dihu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadzaru hakal mu'allaqa. Artinya, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil antara istri-istrimu, biar kamu sangat ingin berbuat begitu. Sebab itu, janganlah kamu terlampau miring dari yang satu, sehingga kamu biarkan dia sebagai tergantung. Surat An-Nisa ayat 129. Maka tidaklah tiap-tiap orang yang lemah daripada berbuat kebajikan seluruhnya, lalu seyogialah berbuat kejahatan seluruhnya. Tetapi, sebagian kejahatan itu lebih rendah dari sebagian, dan sebagian kebajikan itu lebih tinggi dari sebagian. Maka inilah hakikat marah dan tingkat-tingkatnya. Kita meminta pada Allah akan kebaikan taufik bagi apa yang diridhoinya. Sesungguhnya dia amat berkuasa atas apa yang dikehendakinya. Penjelasan. Marah, adakah mungkin dihilangkan pokoknya dengan latihan atau tidak? Ketahuilah bahwa disangka oleh orang-orang yang menyangka bahwa penghapusan marah itu dapat digambar secara keseluruhan. Mereka mendakwakan bahwa latihan dapat ditujukan kepada penghapusan marah dan dimaksudkan kepadanya, dan suatu pihak lain menyangka bahwa marah itu suatu pokok yang tidak dapat diobati. Dan ini adalah pendapat orang yang menyangka bahwa tingkah laku atau perangai itu seperti kejadian tubuh atau bentuk tubuh. Keduanya tidak dapat dirubah. Kedua pendapat tadi lemah. Tetapi yang benar ialah apa yang kami sebutkan, yaitu bahwa tidaklah kekal manusia itu mencintai sesuatu dan membenci sesuatu. Maka ia tidak terlepas daripada meradang dan marah. Dan selama bersesuaian dengan dia sesuatu yang menyalahi dengan dia sesuatu yang lain, maka tidak boleh tidak bahwa ia menyukai yang bersesuaian dengan dia dan membenci yang menyalahi dengan dia. Dan marah itu mengikuti yang demikian. Sesungguhnya manusia itu, manakala diambil daripadanya yang disukainya, niscaya sudah pasti ia marah. Dan apabila ditujukan kepadanya yang dibencinya, niscaya sudah pasti ia marah. Hanya apa yang disukai manusia itu terbagi kepada tiga bagian. Pertama, apa yang penting pada hak umumnya manusia, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan badan. Maka siapa yang mau dipukul badannya atau dilukai, maka tidak boleh tidak dia akan marah. Begitu juga apabila diambil kainnya yang menutupi auratnya. Dan begitu pula apabila ia dikeluarkan dari rumahnya yang menjadi tempat tinggalnya, atau dituangkan airnya yang digunakan untuk menghilangkan kehausannya. Maka semua yang tersebut tadi itu penting. Tidak terlepas manusia dari kebencian dengan hilangnya dan daripada meradang atau sangat marah terhadap orang yang menyinggungnya. Bagian kedua, apa yang tidak penting bagi seseorang manusia, seperti kemegahan, harta banyak, budak belian, dan binatang ternak. Semua yang tersebut ini adalah disukai menurut kebiasaan dan bodoh dengan maksudnya hal-hal tersebut. Sehingga jadilah emas dan perak itu dicintai pada diri kedua benda tersebut. Lalu keduanya disimpan dan dimarahi orang yang mencurinya, walaupun ia tidak memerlukan emas dan perak itu pada makanan. Maka jenis ini termasuk yang digambarkan bahwa manusia dapat terlepas dari pokok keberangan atau kemarahan kepadanya. Maka apabila ia mempunyai rumah yang lebih dari tempat tinggalnya, lalu rumah itu dibongkar oleh orang zalim, maka bolehlah ia tidak marah. Karena boleh ia dapat melihat urusan duniawi, lalu ia menjadi zahid atau orang suhud mengenai tambahan dari yang diperlukan. Maka ia tidak marah dengan diambil orang rumah itu, karena ia tidak menyukai akan adanya. Dan kalau ia menyukai akan adanya, niscaya sesungguhnya dapat dipahami dengan mudah, ia marah dengan diambil orang rumah tersebut. Kebanyakan marah manusia itu pada apa yang tidak penting atau yang tidak merupakan hajat hidup yang vital. Seperti kemegahan, suaranya didengar orang, mendapat tempat di muka dalam majelis, bermegah-megahan dalam ilmu pengetahuan. Maka orang yang keras kecintaannya kepada yang tersebut itu, tidak mustahil ia akan marah apabila didesak oleh orang lain yang mendesaknya pada tempat di muka dalam perayaan-perayaan. Dan orang yang tiada menyukai demikian, maka ia tidak memperdulikan walaupun ia didudukkan pada barisan sandal atau barisan terakhir. Ia tidak marah apabila orang lain duduk di atasnya. Kebiasaan yang rendah ini ialah yang memperbanyakkan manusia suka dan manusia benci, lalu membanyakkan marahnya Dan manakala kehendak dan nafsu keinginan itu lebih banyak, niscaya Andalah yang punya kehendak dan nafsu keinginan itu menurun dan mengurang derajatnya. Karena hajat keperluan itu adalah suatu sifat kekurangan. Maka manakala hajat diperlukan itu banyak, niscaya banyaklah kekurangan. Dan orang bodoh itu selalu berusaha menambahkan hajat keperluannya dan nafsu keinginannya. Ia tidak tahu bahwa ia membanyakkan sebab duka cita dan kegundahan. Sehingga sampailah sebagian orang-orang bodoh dengan adat kebiasaan yang rendah dan pergaulan dengan teman-teman yang jahat, bahwa ia marah jikalau dikatakan kepadanya bahwa engkau tidak pandai main burung dan main catur. Engkau tidak sanggup minum khamar banyak dan makan makanan banyak dan sifat-sifat kehinaan lain yang serupa dengan itu. Maka kemarahan atas jenis ini tidaklah hal penting atau hal daruri, karena menyukainya tidaklah daruri.